Tiada kata lelah, meski letih menyapa, dengan ikhlas tulus, terus membina, setia melayani, tak henti melindungi, para tamu Allah, dari penjuru negeri. Meski terik matahari menemani, tak akan terhenti amanah mulia ini. Setia untuk membina, melayani, melindungi tamu Allah di tanah suci hingga kembali nanti. Aman akan diemban dengan penuh keyakinan, rasa bangga membuncah dada demi haji Indonesia. Setia melayani, tak henti melindungi, para tamu Allah dari penjuru negeri. Meski terik matahari menemani, tak akan terhenti amanah mulia ini. Setia untuk membina, melayani, melindungi tamu Allah di tanah suci hingga kembali nanti. Amanahkan diemban dengan penuh keyakinan, rasa bangga membuncah dada demi haji Indonesia. Dada demi haji Indonesia.